Ricordo. Halo, shalom. Puji Tuhan. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Kesaksian kita sudah dengar. Pujian dan penyembahan kita sudah angkat untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan tema bulan ini adalah prioritas dalam Tuhan atau prioritas dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan atau sharing firman Tuhan, kita sama-sama satu hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa, kasih yang boleh kami rasakan Tuhan melalui hadirat-Mu, melalui jamahan Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, begitu juga dengan kesaksian yang kami diingatkan Tuhan untuk kami hidup dalam kesehatan jasmani kami untuk menyambut rencanamu yang besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelancaran ibadah dari sampai saat ini. Nah, saatnya untuk sharing firman Tuhan, kiranya Tuhan untuk bungkus hambamu dengan kuasa salibmu, terbungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala kelemahan biarlah firman yang disampaikan, biarlah keluar dari isi hatimu saja ya Bapa. Kami tulis tolak segala mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri ke pujian diri sendiri, tapi biarlah hanya kehendak-Mu Bapa yang diutarakan, bahkan setiap yang mendengar melalui rekaman, yang hadir di online, yang tidak hadir juga Tuhan boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita masuk di akhir bulan Juni, tidak berasa ya, di pertengahan 2024. Apa namanya, di bulan Juni ini ya, dari gembala kita adanya ada tema di Juni ini adalah Our Priority in God ya. Ya, puji nama Tuhan, saya mau sharingkan ya, kita tahu semua doa Bapa kami ya, dalam Matius 6 ayat 9 ya sampai dengan 10. Ya, tidak usah semua, ini ayat pembuka. Di Matius 6 ayat 9 sampai 10, semua udah pernah tahu ya. Saya bacakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Jadi, dalam tema ini, saya mau bahas adalah sebenarnya mungkin tidak nyambung, tapi saya mau kasih tahu tema, judul temanya Quality of Life. Ya, hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Ya. Kenapa saya tertarik dengan ayat pembuka dalam Bapak kami? Kenapa? Karena inilah ungkapan pertama yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita ini hidup di bumi seperti hidup di sorga. Ya. Jadi prioritas in God adalah kerajaan sorga. Ya. Kehendak kita manusia diciptakan awal mulanya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita untuk ciptaannya, memuji Tuhan. Kita ingat Tuhan tidak bisa meninggikan dan memuji dirinya sendiri, ya. Dan Dia menciptakan pertama kali Adam dan Hawa Taman Eden, ya, untuk mungkin dunia ini ciptakan seperti miniatur, ya. Dalam tapi di sini Ya, Tuhan Yesus mengajarkan 2000 tahun lalu melalui doanya ya, hidup kita di bumi seperti di surga. Ya. Apa sih ciri-ciri orang yang memiliki atau hidup yang berkualitas dalam Tuhan ya? Kita lihat yang pertama, kalau saya pelajari di sini, saya mesirinkan ya, orang tersebut selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, seperti dalam Matius 6 ayat 33 ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Ya, apa sih yang ditambahkan kepada kita? Ya, kita sering bahas adalah kalau saya bisa sharingkan di sini adalah yang ditambahkan kepada kita banyak hal yang Tuhan menambahkan, bahkan itu betul semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, maka kemarin saya sempat singgung manusia terdiri dari tiga elemen, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi banyak hal yang Tuhan tambahkan dalam kita, tapi dalam spiritual di sini saya mau tekankan yaitu buah-buah roh. Ya, di dalam buah-buah roh itu ya kita tahu semua ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, dan dari semuanya itu tidak ada hukum yang menentang. Ya, apa yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita dan saat kita memprioritaskan kerajaan atau memikirkan perkara-perkara di atas adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kasih ini kita sudah bahas sebelumnya, dan untuk ada pengharapan kita, iman kita di hadapan Tuhan ya, karena kita selalu memikirkan perkara yang di atas. Ya, iman timbul dari iman naik, timbul faith kita naik, kita kuat itu dari segala macam pencobaan dan tantangan. Ya kan, pengharapan kita tahu. Pengharapan adalah hal-hal yang mungkin kelihatan kita hidup dalam kegagalan atau apapun Tuhan bukakan. Tapi kalau kita merasa hidup melihat selalu perkara yang di atas, kita semuanya dimampukan dan diberi kekuatan. Dan yang lainnya rasa ingin berkorban atau rasa ingin melayani. Ya, apa yang ditambahkan kepada kita tuh rasa ingin melayani lebih, melihat banyak jiwa-jiwa lagi. Ya. Dan yang kedua, ciri orang yang hidup berkualitas dalam Tuhan adalah hidup orang itu takut akan Tuhan. Ya. Seperti dalam Amsal ayat 17, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Kita sudah tahu hidup arti takut akan Tuhan itu seperti apa. Takut akan Tuhan bukannya takut sama Tuhan, tapi benar-benar hidup yang menurut sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Ya, kenapa di sini tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan? Ya, hikmat itu banyak hal yang kita bisa dapat dan didikan banyak hal yang kita bisa dapat. Tiga hal di sini saya coba mau petik secara secara garis besar tuh hikmat itu tidak terbatas ya. Hikmat itu tidak terbatas. Hikmat itu banyak hal yang itu disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, seperti tadi kesaksian ya Pastor Ben dan Ciridia soal kesehatan pun aja kita itu dikasih hikmat ya. Bisa banyak hal. Yang pertama contoh hikmat arti atau pengenalan akan hikmat itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pengenalan akan kehendak Allah. Hikmat mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah atau firman Tuhan. Ya, secara garis besar yang kedua, hikmat itu adalah kebijaksanaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia. Hikmat itu meliputi pemahaman akan firman Tuhan, pengenalan akan hukum-hukumnya, serta kemampuan untuk memilih tindakan yang benar dalam situasi yang beragam. Ya. Hal yang ketiga sebenarnya banyak sekali, ya. Tapi saya ambil contohnya, hikmat itu adalah kombinasi dari pengetahuan, pengertian, dan tindakan. Ini yang sangat menyentuh saya ya, sesuai dengan pas banget tadi dengan kesaksiannya Pastor Ben dan Ibu Lydia. Ya. Kombinasi dari pengetahuan, pengertian, dan tindakan. Ya. Hikmat ini memungkinkan manusia untuk hidup dengan bertanggung jawab dan untuk mengambil keputusan yang baik dalam situasi yang dihadapi. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Saya singkat aja ya, yang ketiga di sini ya itulah hikmat ya. Ya. Jadi kita diberi rasa takut akan Tuhan itu seperti orang yang saya ingat kisahnya banget, ya seperti orang yang nggak bisa seberang jalan tol tanpa mandang kanan kiri, udah pasti mati. Artinya orang yang hidup hukum dosa adalah maut, ya. Hukum dosa adalah maut. Jadi hidup yang takut akan Tuhan itu yang benar-benar yang takut dosa. Apa mencari kedamaian seperti yang buah-buah roh tadi ya. Orang yang hidup takut hikmat itu sangat sangat luas dan nggak bisa diperincikan detail. Tapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh hikmat. Makanya saya bersyukur sekali hari ini yang mendengar kesaksian bahwa ya soal tentang medical check-up itu juga sangat mendorong kita semua ya, karena kita ini diberi tanggung jawab pada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuh kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan juga untuk dijaga. Maka yang terakhir adalah yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang memiliki hidup yang berkualitas dalam Tuhan adalah dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi dirinya sendiri. Ya. Puji nama Tuhan di dalam ya. Jadi hukum yang terutama ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat Tuhan. Ya, kita tahu semua bahwa rangkaian hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan sesama dan diri sendiri dalam bentuk tadi apa tubuh, jiwa, hati kita dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, ya itu yang dikasih Tuhan atau diciptakan Tuhan untuk kita, ya untuk kita apa pelihara untuk kita hidupin kehidupan kita sehari-hari. Jadi priority in God sebenarnya membuat hidup kita berkualitas seperti yang Tuhan doa Bapa kami yang pertama. Ya, kehendak Allah pada awalnya baik. Dia melihat dunia ini semuanya baik, diciptakan satu demi satu. Ya, untuk apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Hidup kita ini sebenarnya di bumi sama seperti di surga. Tapi karena dosa dan pelanggaran membuat Adam dan Hawa dan menjadi kutuk, tapi Tuhan Yesus membayarnya semua di atas kayu salib untuk kita kembali gambar dan serupa dengan Allah. Ya, makanya untuk kita memiliki kualitas yang hidup yang benar-benar seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka setelah kita mungkin dibayar harga mengerti pengenalan akan Tuhan, ya, ada mengikut Tuhan Yesus, maka kita dalam kehidupan kita dituntut untuk memikirkan selalu perkara yang di atas. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenaran maka semua akan ditambahkan. Kita dituntut untuk hidup takut akan Tuhan, ya, karena dengan hidup takut akan Tuhan kita diberikan hikmat dan pewahyuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita dikasih hati, akal budi dan jiwa, ya, bahwa itu harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Bentuk pengasihan diri sendiri adalah ya tadi kita respect akan tubuh kita yang Tuhan bertanggung jawab atas tubuh kita, ya bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih, ya itu juga salah satu bentuk kita mengasihani diri sendiri. Untuk apa? Untuk karya-karya Tuhan yang lebih besar dan lebih lebih lagi untuk bisa menjadikan saluran berkat bagi sesama karena rasa kasih kita kepada Tuhan. Maka hikmat itu akan menuntun kita kemanapun kita harus lakukan melalui kesaksian tadi. Saya bersyukur ya apa bersyukur bahwa ya penting ya untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang besar. Maka yang firman Tuhan dari saya sharing tentang ya quality of life, life in God, ya bersama Tuhan atau with God, ya itu adalah short tapi merangkum segala sesuatunya untuk kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk keluarga yang Kau beri, FLF Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, kesetiaan setiap hati, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang tidak log in, yang tidak bisa join Tuhan Yesus, dan yang saat ini join Tuhan Yesus, berkati Tuhan, melalui sabda firman-Mu, siang firman-Mu Tuhan Yesus, untuk menuntut setiap kami, membentuk setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu diagungkan dalam setiap hati kami, di pikiran kami, akal budi kami, jiwa kami Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa kesetiaan seperti Engkau mengasihi kami, Engkau yang lebih dahulu bersetia kepada kami, Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap yang ditabur, kami tolak segala benih yang gagal, yang dicuri oleh yang jahat. Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua diberkati Tuhan melalui firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Amen. Praise